Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Pertama-tama hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mendengarkan faedah azimah dari Al-Ustaz Ruwaifi hafizahullah taala. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, di mana telah kita ketahui atas izin Allah Subhanahu wa taala kita tengah berada di salah satu bulan yang mulia, bulan yang memiliki berbagai keutamaan, yaitu bulan Sya'ban. Di mana bulan Syaban ini, ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala merupakan bulan pembuka dari bulan Ramadan. Bulan Syaban adalah bulan pembuka, sebagai pembuka seseorang menyambut bulan suci Ramadan. Amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan disyariatkan untuk dilakukan pada bulan Syaban. Di antaranya adalah puasa, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran, dan juga amalan-amalan soleh yang lainnya. Ini menunjukkan Al-Imam Ibn Rajab menyampaikan ini semua sebagai bentuk persiapan seorang hamba untuk memasuki bulan Ramadan. Ini semua sebagai bentuk seseorang bersiap diri untuk beribadah di bulan Ramadan, dan juga dalam bentuk menyiapkan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, perbekalan dia kepada Ar-Rahman. Karena itu, ikhwan fiddin azzani Allah wa iyyakum, seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang pandai, dia akan menyadari dengan atas izin Allah dia telah masuk di bulan Syaban, maka harusnya pada dirinya ada kesadaran, pada dirinya barakallahu fikum ada rasa mengaku bahwa sebentar lagi akan masuk di bulan Ramadan. Dengan itu dia mempersiapkan dirinya, mulai membenahi dirinya, mulai memperbanyak puasa, mulai memperbanyak qiraatul Quran, yang tadinya mungkin dalam satu hari hanya membaca setengah halaman Al-Quran, satu halaman, maka pada bulan ini ditambah lagi bacaannya. Atau yang mungkin karena kesibukannya yang ada pada dirinya tidak sempat membuka Al-Quran, maka pada bulan ini harus disempatkan untuk membaca Al-Quran. Semangat dia dalam beramal saleh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bahwa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat, beliau menyempurnakan puasa satu bulan penuh. Perhatikan, satu bulan penuh, illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsaru minhu siyaman fi syahrin illa fi Sya'ban, dan aku tidak pernah melihat beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak sekali melakukan puasa sunnah, banyak sekali melakukan puasa, kecuali di bulan Syaban. Ini merupakan teladan yang baik, teladan yang patut untuk kita, yang sepatutnya untuk hamba-hamba Allah untuk berlomba-lomba pada bulan ini, terlebih di bulan Ramadan, beramal saleh. Kedua, hasanah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, sungguh untuk diri kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik, terdapat uswah, teladan yang baik, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi siapa yang menginginkan, mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang Allah yang menciptakan dia, zat yang menciptakan dia, zat yang memberikan dia rezeki, zat yang mengaruniai berbagai kenikmatan kepada dia, wal yaumal akhir, dan juga keberuntungan di hari akhir. Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada dalam akhlak yang azim, akhlak yang mulia, akhlak yang karim. Maka menunjukkan sudah sepatutnya kita untuk meneladani Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul yang merupakan nabi kita barakallahu fikum, tengah banyak berpuasa di bulan Syaban. Sekarang kita tengah berada di tanggal 10 atau 9. Tanggal berapa sekarang Ustaz Masrum Syaban? tanggal berapa Syaban? Tanggal 10 Syaban. Sudahkah kita memulai untuk memperbanyak puasa pada Senin atau Kamisnya atau pada hari yang lain dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mana kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, "wa ghuliqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka ditutup, "wa suffidat maradatus syayatin," dan setan-setan yang jahat, setan-setan yang bengis, mereka semua dibelenggu. Nah, perhatikan di sini ikhwan fillah, bukan berarti ketika di bulan Ramadan tidak ada syaitan. Yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang jahat, syaitan-syaitan yang bengis, mereka dibelenggu. Adapun syaitan-syaitan yang na'am barakallahu fikum kecil, kerucu-kerucu, masih dilepas oleh Allah SWT. Oleh karena itulah masih didapati kejahatan, kemungkaran di bulan Ramadan. Maka seorang barakallahu fikum yang melakukan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan godaan syaitan yang kecil, bukan syaitan yang besar yang algojo, perlu ditanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ditanyakan keimanannya, kejujuran imannya dia kepada Allah. Mengapa dengan mudahnya di bulan Al-Maghfirah, di bulan yang penuh ampunan, yang dibukakan padanya pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dia dengan gampangnya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ikhwana fillah secara etimologi adalah al-imsak, menahan. Namun secara terminologi atau secara syar'i adalah bukan sekedar menahan lapar dan haus, namun dia juga menahan dari hal-hal yang bisa menjatuhkan dia ke dalam kemungkaran. Maka puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus. Allah Subhanahu wa taala sama sekali, barakallahu fikum, pahala puasa ini untuk Allah, untuk Allah. Maka apalah seseorang tersebut berpuasa menahan lapar dan haus namun tidak ada pahalanya, namun dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya sekedar capek. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam pernah menaiki mimbar. Naik mimbar satu, Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi mimbar, mengatakan amin. Yang di tangganya, maksud. Naik lagi satu tangga, amin. Lantas para Rasul, lantas para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, "Fama amanta ya Rasulullah?" Mengapa engkau mengucapkan amin? Ma makna amin? Apa arti amin? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Disampaikan Rasul, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata, kemudian berdoa dengan mengatakan, "Radhima anfu rajulin," celaka seseorang. Di antaranya barakallahu fikum dari tiga tersebut, yaitu "Radhima anfu rajulin," celaka seseorang, "man adraka Ramadan," yang dia menjumpai bulan Ramadan, dia datang di bulan Ramadan, masuk dia di bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan dia untuk berpuasa, kemudian keluar dari bulan Ramadan, melakukan ibadah Idul Fitri dalam keadaan Allah belum mengampuninya. Dalam keadaan Allah belum mengampuninya dan diaminkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan diaminkan oleh Ar-Rasul dari doa malaikat yang kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum. Di mana para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah perintahkan kepadanya, tidak pernah malaikat bermaksiat. Diaminkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kita ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk marilah sama-sama kita semua berbenah. Marilah sama-sama kita semua memupuk diri kita pada kesempatan yang Allah berikan ini, dan kita berharap kesempatan-kesempatan berikutnya untuk mulai beramal saleh sebagai amir keluarga, sebagai seorang suami, seorang bapak, seorang ayah. Dia memberikan teladan untuk keluarganya dengan memulai mengajar, berpuasa, tilawatul Quran. Di mana kata Rasul alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap dari kalian akan ditanya dari kepemimpinannya. Yang tadinya mungkin kita lalai atau tidak sempat karena kesibukan, sehingga tidak terbangun di malam hari untuk bertahajud, untuk salatul lail, maka pada bulan ini mari kita sama-sama untuk memulai diri kita bangun di tengah malam atau satu jam sebelum azan subuh. Kita sudah bangun, kita salat, mengajak keluarga kita, kita berdoa kepada Allah, meneteskan air mata kita, merenungi dosa-dosa kita yang kata Rasul, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu suka berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah ini adalah orang yang suka bertaubat. Fa barakallahu fikum, maka hendaklah kita memulai diri kita untuk memperbanyak amalan saleh. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Maka pada bulan Syaban ini adalah bulan yang mulia, yang kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengambil kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Karena tentunya kita tidak tahu ayuhan nas, kapan ajal kita datang. Akankah kita bertemu pada bulan Ramadan atau bulan Ramadan berikutnya? Oleh karena itulah sepatutnya bagi kita untuk dari sekarang berbenah dan juga memperbanyak amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada diri kita kesadaran, memberikan kepada diri kita kesadaran bahwa yang ada di tengah kita sekarang bulan Syaban, kemudian bulan Ramadan, sehingga dia bisa merasakan perbedaan antara bulan-bulan dan bulan yang lainnya. Seorang yang barakallahu fikum menganggap sama semua bulan, tidak ada perbedaan antaranya bulan Ramadan, bulan Syaban, Rajab, Dzulqa'dah, dianggap sama semua, perlu ditanyakan keimanannya, kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayol ikhwah, hendaklah kita banyak-banyak berdoa dan juga meminta kepada Allah untuk menyampaikan kita di bulan Ramadan. Seorang manusia ada kalanya dia menangis karena musibah, kendala yang dia hadapi. Menangis kepada Allah, bahkan dia bangun di tengah malam sebab musibah yang ada pada dirinya. Pernahkah seorang itu menangis karena dosa yang dia lakukan? Pernahkah seorang itu menangis, terisak tangis kepada Allah dengan penghambaan yang luar biasa karena dosa yang dia lakukan? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da wa Ad-Dawa, beliau sebutkan seorang yang tertipu dengan Allah Al-Ghaffar, Allah Sang Maha Pengampun, kemudian dia melakukan dengan nyamannya kemaksiatan dan mengakhirkan taubat, maka dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggapan apa? Allah Maha Pengampun, nanti saya bertaubat, Allah Maha Pengampun. Apakah dia tidak juga memikirkan innallaha syadidul iqab, Allah itu maha keras siksanya? Namun dari itu Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah maha adil, dan Allah maha adil. Khanifidin azan ya Allah wa iyakun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga barakallahu fikum, apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk kami pribadi dan juga saudaraku, saudaraku muslimin, salafiyin, dan juga bisa menjadikan pencerahan dan motivasi untuk kita semua dalam beramal saleh di bulan ini, terlebih di bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang lainnya. Sampai di sini lebih kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.